Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepadanya. Pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di tempat yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah dan dirahmati olehnya, salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal. Dan kalau bukan pertolongan Allah Azza wa Jal, tidak ada bantuan dari Allah, tidak akan terwujud majelis kita ini. Fa nahmaduhu wa nashkuruh, maka kita memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan semoga majelis kita ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, majelis kita kali ini mengingatkan sebuah sabda dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang insyaallah masyhur, bahkan antum mungkin menghafalnya dan banyak yang menghafalnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala idza matal insanu inqata'a 'amaluh illa min zalat. Jika seorang manusia, seorang hamba mati, maka akan terputus amalannya. Terputus amalannya kecuali dari berapa? Tiga. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Atau yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Betapa sayangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadis ini di antara hadis yang menunjukkan betapa sayangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lebih sayang dari manusia melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat beliau. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sayang kepada kaum mukminin. Di antara bentuk kasih sayangnya, beliau alaihi salatu wasalam menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bukan hanya di dunia, bukan hanya ketika kita masih hidup, tetapi diberitahu kita ini perkara-perkara yang akan kita mengambil manfaatnya ba'dal mamat, sesudah apa? Kematian. Ya, kalau orang tua kita, masya Allah, mereka orang yang sangat berjasa untuk kita, namun sebatas urusan-urusan duniawi, ya atau tidak? Duniawi. Bagaimana anak sehat, bagaimana makan, bagaimana minum, orang tua kita. Ya. Tetapi nikmat ad-din, nikmat agama itu, ya, baik, tidak lepas dari kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah jalla wa ala. Di dunia diberitahu hal-hal yang bermanfaat. Ya, yang sederhana saja misalnya diharamkan perkara-perkara yang membahayakan kita. Diharamkan khamr, diharamkan apa? Khinzir, babi, ya. Diharamkan al-fahisyah, perkara-perkara yang keji. Baik. Lebih panas sih. Jadi airnya lebih panas. Jazakallahu khairan. Ini bermanfaat untuk apa? Dunia kita. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bukan hanya menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita, namun juga ba'dal mamat. Sesudah apa? Kematian. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini faedah yang pertama di antara fawaid hadis ini. Faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan ya, bahwasanya ya, dunia ini adalah darul amal, negeri untuk kita beramal. Dan bahwasanya perkara yang paling berharga atas seorang muslim, seorang hamba adalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang seharusnya dikumpulkan. Amalus saleh. Sampai Nabi memberikan peringatan kepada kita, ada saatnya amalan itu terputus, sudah enggak bisa lagi berbuat. Itu yang paling bermanfaat untuk kita. Amalus saleh. Beramal saleh. Harta, anak, dunia dan seluruhnya itu adalah hiasan. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Harta-harta itu, anak-anak yang kita mencintainya, naam kita mencintai harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, al-ayah. Kita di apa namanya, ditakdirkan, dan memang demikianlah tabiat manusia mencintai ini semuanya, dunia, anak, harta dan seterusnya. Tetapi Allah mengingatkan bahwasanya al-mal, harta, wal banun dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunia, hanya perhiasan dunia. Adapun yang paling baik adalah wal baqiyatu shalihatu khairun. Al-baqiyatu shalihat, amalan soleh. Min qira'atil Qur'an, dari membaca Al-Qur'an dan seterusnya, min al-ibadat, dari ibadat, amalan yang dilakukan seorang hamba lillah, untuk Allah, khairun, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini faedah yang kedua. Ya. Bahwasanya yang paling berharga pada seorang hamba, bagi seorang hamba adalah apa? Amalus soleh, amalan soleh. Adapun dunia itu, ya, yang kita nikmati tidak lama. Setelah mati sudah. Adapun amalan soleh, maka ini akan terus dibawa seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kita, dan ini diingatkan setiap hari. Ketika kita melakukan sholat qabliyah mada subuh. Qabliyah subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri, dua rakaat sholat qabliyah subuh, lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Dua rakaat ini sunnah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan soleh itu ya, perkara yang paling berharga pada diri seorang muslim. Ikhwati fillah rahimanu rahimakumullah. Berikutnya faedah dari hadis ini. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita semuanya. Ada amalan-amalan yang amalan ini terus mengalir ba'dal mamat. Ada amalan-amalan yang terus mengalir sesudah kematian. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Apa itu shadaqah jariyah? Semisal wakaf, seperti wakaf. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita melakukan amalan ini, shadaqah yang terus mengalir amalannya, pahalanya. Mewakafkan masjid, mewakafkan mushaf, yang manfaatnya itu terus bisa diambil oleh kaum muslimin. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang bisa diwakafkan, yang bisa diwakafkan adalah sesuatu yang terus bisa diambil apa manfaatnya. Ya. Seperti misalnya ini gelas, ini perkakas, ini gelas, sendok, ya. Kemudian apa namanya, kompor barangkali, ya. Diberikan ke ma'had, diberikan ke pondok pesantren, ya. Selama itu dipakai maka terus mengalir apa? Pahalanya. Terus mengalir pahalanya. Jadi tidak harus yang namanya wakaf adalah sesuatu yang apa? Besar, banyak. Sesuatu yang sedikit mungkin. Selama manfaatnya itu bisa terus dipakai. Mewakafkan kuda. Fisabilillah. Fisabilillah. Untuk jihad, fisabilillah. Mushaf. Masahif kita apa namanya? Kita wakafkan. Ballpoint bisa tidak diwakafkan? Ya. Bisa, tapi kalau sudah habis, sudah. Nah, ya. Dan seterusnya, dari sesuatu yang bisa diwakafkan. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Shadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang ya, terus mengalir pahalanya ba'dal mamat, sesudah kematian, adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq. Dan tentunya yang paling afdol di sini adalah ilmu, dan tidak ada yang lebih afdol daripada ilmu din. Baik. Ilmu kalau disebutkan di dalam Al-Quran was sunnah, ya, secara mutlak al-muradu bihi, yang dimaksud adalah ilmu ada ad-din, ilmu kitab was sunnah. Jangan kita menganggap remeh mengajarkan sesuatu yang sepertinya sederhana. Sepertinya sederhana. Ya. Kita mengajari anak mengenal satu huruf saja, alif. Gampang atau susah? Gampang kan? Ya, udah, anak kecil saja bilang gampang. Apalagi yang besar. Ngajari anak, ini huruf alif. Alif. Ini huruf lam. Ini huruf mim. Jadi apa? Alif, lam, mim. Bisa baca tiga huruf ini. Fa subhanallah, setiap kali anak ini membaca huruf itu alif lam mim, karena dia mengenal huruf itu dari seorang yang mengajari dia huruf tadi, maka selama anak ini membaca Al-Qur'anul Karim, ya, dia mendapatkan pahala itu. Dalam keadaan kita mungkin tidak pernah menghitungnya, Allahu azza wajal yang menghitungnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan, ya, barang siapa membaca satu huruf minal Quran, dari Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu apa? Kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10. Dan aku, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kalau anak tadi membaca alif lam mim, dia dapat paling tidak 30 kebaikan minimal. Dan Allah melipat gandakan sekehendak Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu minimal dilipat gandakan berapa? 10, pasti dilipat gandakan. Selama amalan itu amalan soleh, mesti dilipat gandakan. Tapi kalau dosa tidak. Berbuat satu dicatat berapa? 1. Hadza min rahmatillah azza wajalla. Dan itu bukan batasan 10 itu. Jika Allah berkehendak, Allah lipat gandakan lebih dari itu. Coba kita perhatikan. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka berbuat sedikit namun pahalanya di sisi Allah dilipat gandakan. Haulai sahabat. Sampai Nabi mengatakan kepada kita semuanya, mengingatkan kedudukan sahabat, la tasubbu ahadan min ashabi. Dalam sebagian riwayat, la tasubbu ashabi. Nabi mengatakan, la tasubbu, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fa wallazi nafs Muhammad bi yadihi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, yani wallahi demi Allah, lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang di antara kalian infak sebesar gunung Uhud emas, enggak mampu kita ini. Tapi kalau ada di antara kita, saya dan panjenengan, kalau ada yang mampu infak sebesar gunung Uhud emas, bukan seinfak segunung Uhud tanah, tidak, emas, infak sebesar gunung Uhud emas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, sungguh infak kita ini tidak bisa mengalahkan infaknya, sedekahnya sahabat yang hanya satu mud. Satu mud, seperti itu, satu mud. Ya. Satu mud atau separuhnya. Ya. Mereka mengeluarkan gandum, satu mud gandum. Atau apa namanya, korma, hanya satu mud atau separuhnya bahkan. Ya. Pahala mereka itu lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Berupa infak sebesar gunung Uhud emas. Ya subhanallah, maha suci Allah. Ya. Allah maha adil. Ya. Kita sudah dilipat gandakan 10. Ya. Seandainya amalan itu amalan saleh. Tetapi ashabun Nabi alaihi salatu wasalam, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dilipat gandakan dengan lipatan-lipatan yang hanya Allah saja yang mengetahui. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Baik, jangan meremehkan amalan tadi. Ya. Kita mengajarkan anak alif lam mim, satu atau satu huruf, alif saja. Dan kemudian anak itu terus membaca Al-Quran dengan sebab kita mengajarinya. Maka kita akan mendapatkan sekian banyak pahala. Baik. Maka bersemangat untuk itu. Insya Allah kita semua bisa mengajari alif ya. Lam, mim, bisa. Baik. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yang senantiasa apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Ini juga amalan yang bermanfaat. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Awwaladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Ini juga amalan yang terus mengalir. Amalan yang terus mengalir ya setelah seorang ya, masuk ke alam barzah. Di sini ada sebuah faedah penting yang lain. Itu faedah yang keempat barangkali dari hadis ini. Hadis ini di antara hadis yang mendorong ya untuk kita melakukan upaya agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mala yang saleh. Ya. Agar menjadi anak yang soleh. Wabillahi taufiq. Karena anak itulah yang menjadi sebab kebaikan biidnillahi azza wajal. Dan kalau kita melihat para nabi, para rasul, ya, para ulama dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, wa tabi'u tabi'in, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat bersemangat untuk mendidik anak-anak mereka. Dan sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi tarbiyati al-aulad, di dalam mendidik anak-anak. Di dalam mendidik anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sedikit melihat, mentadabburi apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk bentuk upaya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Ya, sebenarnya ya, sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sejak awal sebelum seorang menikah. Itu sudah diajarkan dalam syariat Islam. Sebelum menikah sudah diajarkan. Setelah menikah juga demikian. Sebelum punya anak. Sampai setelah punya anak juga demikian. Bagaimana tarbiyah? Sebelum menikah jelas Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk memilih ya apa namanya? Istri atau suami yang apa? Yang saleh, yang baik. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena berapa perkara? Empat perkara. Yang pertama, ya. Kalau enggak hartanya, ya apa namanya? Wajahnya, kalau enggak keturunannya. Ya. Baik. Wajahnya masya Allah, nah, bagus, kaya. Ya. Keturunan raden, ya kan? Bisa jadi wah ini cocok semua. Ya. Tapi ada yang satu ini yang harus dilihat. Yang paling menjadi apa? Menjadi perhatian. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, auli diniha atau karena agamanya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan fadhfar bidzatid din. Cari yang ini. Yang ngerti agama. Taribat yada, kamu akan beruntung. Apalagi kalau Anda seorang yang suka safar, seorang suami suka safar, kerjanya jauh. Nah, kalau istrinya enggak bisa mendidik bagaimana? Ya. Kan berat, ya atau tidak? Ya, kalau kita pergi ya 10 hari, istrinya di rumah mendidik anaknya, pulang tahu-tahu, masya Allah anakku sih so sholat. Ya, sebab istrinya pinter apa? Sholat. Pergi lagi 10 hari, pulang, masya Allah anakku bisa maca Quran. Ya, ini sebabnya adalah apa? Istri yang soleh. Dia akan menjadi madrasah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan hal ini. Termasuk juga para wali, aulia, para bapak ketika ada orang yang akan melamar anak-anaknya. Ya, lihat siapa yang melamar. Ya, dalam sebagian atau dalam riwayat disebutkan, ya, man tarbauna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh. Yang dinikahkan untuk anak-anak putri kita adalah man tarbauna, orang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Apa? Pertama agamanya dan yang kedua apa? Akhlaknya. Dua perkara ini. Agamanya bagus, sholat lima waktu di masjid, masya Allah. Ya. Akhlaknya baik dengan tetangga, ma'ruf, orang yang baik, kalimatnya lembut, ya. Ila akhirihi. Fazawwijuh, maka nikahkanlah ya putrimu dengan laki-laki tadi. Apa di antara maksudnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Maksudnya adalah agar biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dilahirkan adalah menjadi anak-anak yang mada, yang saleh. Jadi anak-anak yang saleh. Baik. Ini sebelum menikah. Wabillahi taufik. Setelah menikah. Setelah menikah diajarkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah tarbiyah, mendidik anak. Dan di antara perkara yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak adalah madza as-shalah. Ini hanya sekedar contoh saja. Contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk agar biidznillah memiliki anak-anak yang soleh sebelum menikah. Ketika sudah menikah, ya. Sebelum punya anak diajari doa, ya, ketika berkumpul, ya. Doa menyebut nama Allah, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Doa diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang mendatangi istrinya, menyebut nama Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah jannibna syaitan, jauhkan syaitan dari kami. Wajannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Fa subhanallah, kalimat yang sederhana ini. Ya. Yani mudah untuk diucapkan. Tetapi barokah barokah di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Anak yang dilahirkan biidnillah insyaallah betul-betul akan dijauhkan dari siapa? Syaitan. Seperti permintaan kita. Allah Karim. Wajannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Baik. Tidak lupa juga banyak berdoa kepada Allah. Ad-du'a min afdalil qurubat wa min a'zami asbabil khair. Doa adalah sebab kebaikan, termasuk sebab anak-anak menjadi anak-anak yang apa? Saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan kepada anak ketika sudah lahir anak itu. Diberi nama yang baik, ini bagian dari apa? Pendidikan. Kadang ada orang beri nama seenaknya, gitu kan? Ya kan? Macam-macam sudah anak. Ada yang dikasih nama ini, kasih nama itu. Contoh banyak, terlalu banyak contoh. Nama-nama yang tidak bermakna, bahkan nama-nama yang maknanya apa? Ya, buruk. Saya memberikan contoh, khawatir bahwa ada yang namanya itu. Repot saya. Nanti ribut nanti kan ya. Banyak contoh. Baik. Karena pas ada beledek dikasih nama beledek misalnya kan repot ya kan. Bisa jadi seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh agar kita memberikan nama kepada anak nama-nama yang baik. Ya. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, subhanallah indah sekali. Ya. Baik. Tapi sekarang kadang ada orang sembarang ngasih nama ya. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Hadi min nikmatillah azza wajalla. Beri nama anak-anak yang baik nama. Para nabi, para rasul semua namanya baik. Ya, Nabi Saleh, Nabi Nuh, nama-nama nabi. Nabi pernah mengatakan, beri nama anak-anak kalian dengan nama-nama nabi. Ya. Demikian. Atau nama yang mengandung penghambaan kepada siapa? Allah, Abdullah, Abdurrahman. Wabillahi taufiq. Kemudian ketika anak itu sudah lahir, sudah mulai besar, diajari hal-hal yang baik, diajari hal-hal yang jelek juga diperintahkan untuk ditinggalkan. Baik. Jangan pakai teori orang-orang barat di dalam mendidik anak-anak kita ini. Pakai teorinya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Saya pernah ketemu sama orang subhanallah namanya. Jadi anaknya dilatih makan dengan tangan dan kiri. Kanan kiri. Makannya kalau enggak kanan kiri. Sampai terjadi diskusi. Lu Kak, jenengan ngajari anak makan dengan tangan kiri. Biar seimbang katanya. Lu kok biar seimbang? Akhirnya kita ngobrol, Rasul melarang makan dengan tangan apa? Kiri. Lu, kalau memang harus seimbang sudah ngajak salaman orang dengan tangan kiri sekalian. Apa enggak dimarahi sama orang? Istinja dengan tangan kanan sekalian biar apa? Seimbang. Bukan masalah seimbang atau tidak, masalahnya syariat apa? Nabi alaihi salatu wasallam tegas ya, makan dengan tangan apa? Kanan. Ya ghulam sammillah. Wahai anak kecil, wahai anakku, sammillah, sebut nama Allah. Ini pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam, pendidikan adab, pendidikan akhlak. Ya. Beliau makan bersama dengan anak tiri beliau, Umar ibn Abi Salamah. Ya Umar, ya ghulam, ya bunai, sammillah, sebut nama Allah, bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan yang paling dekat dengan kamu. Adab. Diajar bicara yang baik. Adab yang baik, sopan santun. Beri contoh yang baik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam jama'a baina hadhil asya. Nabi mengumpulkan semuanya. Bukan hanya perintah saja, tapi juga contoh. Beliau sendiri makan dengan tangan kanan, beliau mengucapkan basmalah dan seterusnya. Ketika menginjak umur 7 tahun, wajib bagi orang tua untuk mengajari anaknya apa? As-salat, memerintahkan anak-anaknya salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, muru auladakum, perintahkan anak-anakmu bis shalah, untuk melakukan salat. Perintahkan anakmu melakukan salat, berarti hukumnya apa? Wajib, wajib bagi orang tua, bagi bapak, bagi ibu, wajib bagi dia memerintahkan anaknya salat. Walaupun salat itu belum wajib bagi anak itu karena belum balig. Ya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Yang dimaksud dengan perintahkan bukan hanya sekedar perintah. Ayo salat, ayo salat. Enggak bisa salat nanti anak kita. Maksudnya ajari juga apa? Salat. Ini loh. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Contoh, kasih contoh. Ya. Diajari bacaannya Al-Fatihah. Bagaimana bacaan ruku, bagaimana sujud. Diajari juga syarat-syarat dari apa? Salat. Ya, wudunya menghadap ke arah kiblatnya. Bukan sekedar perintah ayo salat, nah, tetapi betul-betul diajari. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Wajib diperintahkan anak ini. Setiap saat, subuh diperintahkan, zuhur, asar, maghrib, isya terus diperintahkan. Ya. Walaupun terkadang anak ya, anak yang namanya anak ya. Dibangunkan sejak subuh, tidak mau bangun, bangunnya sudah jam 5:30, sudah hampir terbit atau sudah terbit, ya sudah, sholat. Ya. Baik, sholat duhur, ayuna, sholat duhur, terus jangan bosan-bosan. Bi'idnillahi azza wa jal akan mendarah daging. Sehingga ketika umur 10 tahun tidak perlu lagi untuk dia apa? Dipukul. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Maksudnya pukulan yang tidak ya, ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membahayakan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini diantara faedah dari hadis, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu. Jika seorang hamba mati maka terputus amalannya, illa min salasin, kecuali dari tiga ini. Ilmin atau sodakotin jariah, sodakoh jariah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yadu'ulah, atau anak soleh yang apa? Senantiasa mendoakan. Dari hadis ini sekali lagi ya, isyarah dan juga mengandung khas dorongan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang apa? Soleh. Dari hadis ini juga ada faedah bahwasanya addu'a, doa itu bermanfaat bagi apa? Mayyit. Doa itu bermanfaat bagi apa? Mayyit. Muslim tentunya. Baik. Dan bukan hanya doanya anak. Jangan difahami dari hadis ini yang bermanfaat hanya doanya apa? Anak. Tidak. Doa kaum muslimin. Yanfa'. Bermanfaat. Dan ini diantara faedah seorang berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya biasanya kalau teman-temannya adalah teman-teman yang soleh, juga ikut mendoakan. Ikut mendoakan. Hadis ini dalil, sekali lagi, dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara yang bermanfaat bagi mayit adalah mada? Doa. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau mengajarkan kita untuk ziarah kubur. Ziarah kubur. Dan beberapa saat sebelum wafatnya Nabi, datang Jibril alaihi salatu wassalam. Beberapa hari sebelum wafat, sebelum sakit keras. Datang malaikat Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam di waktu malam. Memerintahkan Nabi untuk pergi ke makam Baqi. Maka Rasul membangunkan Abu Muwaihibah, salah seorang sahabat, maula beliau. Ya Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, antarkan saya ke Baqi'. Diantarkanlah di Baqi'. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu doa beliau yang terakhir kepada ahlul Baqi'. Ini ziarah kubur beliau yang terakhir ke ahlul Baqi'. Mendoakan mereka. Dan doa orang-orang yang hidup bermanfaat bagi apa? Mayit. Diajarkan kita untuk membaca salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar. minal muslimina wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Didoakan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian, wahai penduduk kubur. Minal muslimina wal mu'minin. Dari kalangan muslimin dan mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami insya'allah segera menyusul. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kalian afiyah, keselamatan. Ya. Wabillahi taufiq. Ini diantara dalil bahwasanya doa itu bermanfaat bagi siapa? Mayit. Disyariatkan untuk mengucapkan salam, ziarah kubur. Disyariatkan juga untuk sholat mada, jenazah. Yang intinya adalah mada, doa. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan seterusnya. Setelah pemakaman selesai, Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meninggalkan pemakaman, tetapi beliau mengatakan istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabat. Mintalah ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini. Dan mintakanlah kepada Allah tsabat, kekokohan. Karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Berarti doa kaum mukminin itu apa? Bermanfaat. Wabillahi taufiq. Di dalam sholat kita berdoa, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang saleh, masuk di dalamnya ya hamba-hamba Allah yang saleh yang sudah apa? Meninggal. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali ya, beberapa hal yang terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.